datang Ramadan, kami bahagia menyambutmu. Menjalankan ibadah puasa, rukun Islam ketiga, wajib berpuasa. Bulan suci Ramadan, bulan Ramadan, melatih kesabaran.